Kekasihku, sayangku, ku ingin kau tahu, hati ini kan selalu menantikan cintamu. Kaulah yang pertama yang memberi arti cinta. Selalu menjagamu.